Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmat-Nya sehingga di malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadiri majelis ilmu dalam rangka talabul ilm, tafaqquh fid din, untuk saling mengingatkan, saling menasihati di antara kita sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan, berikanlah nasihat, karena peringatan atau nasihat bermanfaat bagi kaum mukminin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anil Karim, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus pada kaum ummi yang mereka tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, namun kebanyakannya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan mereka, membersihkan mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan sunnah, dan sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata. Di dalam ayat yang mulia ini Allah sebutkan bahwa di antara tujuan utama diutusnya Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wa yuzakkihim, untuk bersihkan kita, untuk bersihkan umat ini dari akidah-akidah yang menyimpang, perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sifat-sifat yang tercela. Tazkiyatun nufus. Dan barang siapa yang bisa membersihkan dirinya, mensucikan dirinya dari akidah-akidah yang batil, perbuatan-perbuatan yang dilarang, sifat-sifat yang tercela, ucapan-ucapan yang diharamkan, maka sungguh ia telah beruntung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung barang siapa yang bisa membersihkan dirinya, mensucikan dirinya. Dan di antara sebab yang terbesar agar kita bisa membersihkan diri kita, menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan muraqabatullah. Senantiasa merasa diawasi, diperhatikan, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah merupakan ibadah yang sangat mulia, yang sangat agung, termasuk ibadah hati. yaitu kita mengimani, meyakini, mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua perbuatan kita. Allah mendengar semua ucapan kita. Allah melihat semua perbuatan-perbuatan kita. Muraqabatullah. Dengan muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan terlindung, terjaga jauh dari maksiat-maksiat. Karena kita yakin, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita, mendengar kita, mengetahui perbuatan kita. Sehingga kita, ketika kita ingin melakukan sebuah amalan, perbuatan, ucapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingat bahwa Allah mengawasi kita, mengetahui perbuatan kita. Kita pun akan meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang 7 golongan yang di hari kiamat kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Di antara 7 golongan tersebut ialah warajulun da'atuhu imra'atun dhatu mansibin wa jamal faqal inni akhafu Allah. Seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan yang punya kecantikan, punya kedudukan, diajak untuk berbuat maksiat, berbuat keji. Ia pun meninggalkan dosa tersebut dengan mengatakan inni akhafu Allah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terjaga dari dosa tersebut, dari maksiat tersebut dengan sebab muraqabatullah. Takut kepada Allah karena dia yakin Allah mengetahuinya, Allah melihatnya, Allah mendengarnya. Walaupun tidak ada manusia orang lain yang melihat, namun Allah melihatnya, mengetahuinya. Sehingga ia pun meninggalkan maksiat tersebut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadikan kita memperbaiki ibadah kita, mengerjakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kita akan berusaha menjalankannya, mengamalkannya sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya maka kamu yakin Allah melihatmu. Inilah makna muraqabah, senantiasa merasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua perbuatan kita, melihatnya, mendengarnya. Sehingga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan berusaha memperbaiki ibadah kita, melaksanakannya, mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Nah, karena Allah melihat apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan. Demikian pula dengan muraqabatullah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan menumbuhkan keikhlasan dalam hati kita ketika kita mengerjakan ibadah, mengerjakan kurbah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan muraqabatullah akan mewujudkan keikhlasan dalam hati kita. Kita beramal, beribadah, baik itu menghadiri majlis ilmu, talabul ilm, mengerjakan salat, berpuasa dan yang lainnya, kita yakin, kita mengimani Allah mengetahuinya, Allah melihat, Allah mendengarnya, sehingga kita berusaha mengikhlaskan ibadah tersebut semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengharapkan pujian sanjungan dari manusia ataupun keinginan kesenangan-kesenangan dunia yang lainnya. Dengan muraqabatullah akan mewujudkan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula dengan muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi, dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa merasakan, mendapatkan lezatnya keimanan, manisnya keimanan dengan muraqabatullah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Muawiyah Al-Ghadiri, riwayat Abi Daud dan yang lainnya, dikuatkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala dalam silsilah sahihah. Thalathun man fa'alahunna faqad ta'ama ta'mal iman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga amalan, barang siapa mengamalkannya maka ia akan merasakan lezatnya keimanan. Ada tiga amalan, barang siapa mengamalkan amalan-amalan ini maka ia akan merasakan lezatnya keimanan. Di antara tiga amalan tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa zakka nafsah, membersihkan dirinya, mensucikan dirinya. Ada sahabat yang bertanya, "Wa ma tazkiyatun nafs?" Apa itu tazkiyatun nafs? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An ya'lama anna Allah ma'ahu haitsu kana." Tazkiyatun nafs yaitu dia mengetahui bahwa Allah bersama dia dimanapun ia berada. Allah bersama dia dimanapun ia berada. Diterangkan oleh Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli rahimahullah ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Ulum, anna ilma Allah muhitun bikulli makan wa huwa 'ala 'arsy. Makna bahwa Allah bersama dia dimanapun ia berada, yaitu bahwa ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi semua tempat, dan dia Allah, zat Allah di atas arsy-Nya. Sehingga yang bersama dia adalah ilmunya, yang bersama kita ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu Allah meliputi semua tempat. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah ta'ala. Termasuk perbuatan kita, amalan kita, ucapan kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa dengan tazkiyatun nafs, membersihkan diri kita, yaitu dengan muraqabatullah, meyakini bahwa Allah selalu bersama kita, mengawasi kita, mengetahui perbuatan kita, sehingga kita terjaga dari dosa-dosa, dari maksiat. Di antara keutamaannya, kita akan merasakan lezatnya keimanan. Demikian pula dengan muraqabatullah, kita akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya mereka yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mereka tidak melihat Allah azza wa jal, mereka takut kepada Allah karena mereka yakin Allah mengetahui mereka, melihat mereka, mendengar ucapan-ucapan mereka. Mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka tidak melihat Allah, mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa dengan muraqabatullah, selalu merasa diawasi, dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita takut bermaksiat kepada Allah azza wa jal, kita akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah azza wa jal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ibadah yang mulia ini, muraqabatullah, agar kita bisa mewujudkan ibadah ini dalam hati kita, di sana ada sebab-sebab yang bisa kita upayakan agar mewujudkan ibadah yang mulia ini dalam diri kita, hati kita. Di antaranya dengan mengimani, mempelajari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala al-husna yang menunjukkan makna ini. Mempelajari, mengimani nama-nama Allah al-husna yang sempurna yang menunjukkan makna muraqabah. Misalnya di antara nama Allah Ar-Raqib, yang Maha Raqib, mengawasi, termasuk mengawasi perbuatan-perbuatan hambanya, perbuatan kita, ucapan kita, diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di antara nama Allah Al-Alim, yang Maha berilmu, yang sempurna ilmunya. Wa huwa bikulli syai'in 'alim, dan ia mengetahui segala sesuatu, termasuk perbuatan-perbuatan kita, diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita sendirian di tempat yang tidak ada manusia orang lain yang melihat perbuatan kita, Allah mengetahuinya, Allah melihatnya, Allah mendengarnya. Dengan demikian, mengimani nama-nama yang seperti ini, yang menunjukkan makna muraqabah, ini akan mewujudkan dalam hati kita muraqabatullah, senantiasa diawasi oleh Allah azza wa jalla. Demikian pula, di antara upaya untuk mewujudkan muraqabatullah dalam hati kita, yaitu dengan mengimani, meyakini bahwa anggota tubuh kita akan menjadi saksi di hadapan Allah atas semua amal-amalan kita, perbuatan-perbuatan kita. Anggota kita sendiri, anggota tubuh kita sendiri, tangan, kaki, kulit, akan bersaksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala atas perbuatan-perbuatan kita, amalan-amalan kita. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum absarum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Kemudian jika mereka tidak mengakui perbuatan yang mereka lakukan, maka pendengaran-pendengaran mereka, penglihatan mereka, kulit mereka bersaksi atas amalan yang telah mereka kerjakan sewaktu di dunia. Anggota tubuh kita sendiri, pendengaran, penglihatan, kulit akan menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala atas semua yang kita kerjakan. Demikian pula pada ayat yang lainnya Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, hari kiamat, kami kunci mulut-mulut mereka. Dan tangan mereka berbicara, menjadi saksi. Berbicara dan kaki mereka bersaksi atas apa yang mereka perbuat. Anggota tubuh kita sendiri dalam ayat ini terangkan akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas semua amalan-amalan kita. Demikian pula di antara upaya untuk mewujudkan muraqabatullah pada diri kita, yaitu kita mengimani keimanan terhadap para malaikat dan tugas-tugas mereka. Di antara mereka ada yang ditugaskan untuk menjaga amalan manusia, mencatat perbuatan-perbuatan manusia. Semua ucapannya, perbuatan dicatat oleh para malaikat dan akan diberikan balasan dari kiamat kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin." Ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya pada kalian ada malaikat penjaga yang Allah tugaskan menjaga kalian. Malaikat yang mulia mencatat amalan-amalan kalian, mengetahui apa yang kalian perbuat. Dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Tidaklah ada ucapan yang diucapkan oleh manusia hamba melainkan ada di sisinya malaikat yang selalu hadir siap mencatat semua ucapannya. Ya, semua ucapan kita, perbuatan kita dicatat oleh para malaikat. Dan di hari kiamat kelak akan diberikan balasan. Sekecil apapun perbuatan tersebut, ucapan tersebut, akan diberikan balasan di hari kiamat kelak. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. مراقبة الله senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting untuk kita senantiasa berusaha mewujudkan pada hati kita, diri kita. Kapan muraqabatullah lemah pada hati kita atau bahkan hilang pada diri kita, kita akan mudah terjatuh dalam dosa-dosa, maksiat-maksiat. Pahala-pahala kebaikan yang kita lakukan akan mudah hilang. Sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau dari sahabat Thauban, riwayat Ibnu Majah, dikuatkan oleh Syalbani rahimallahu taala dalam silsilah sahihah. La'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amsali jibali tihamah bayda fayaj'aluha Allahu haba'an mansura. Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui ada kaum dari umatku yang mereka nanti datang di hari kiamat membawa pahala kebaikan yang besar bagaikan gunung Tihamah yang berwarna putih. Gunung yang besar di Jazirah Arab. Akan tapi pahala-pahala kebaikan yang banyak tersebut Allah jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Tidak berguna, tidak bermanfaat. Maka sahabat Thauban mengatakan, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, la nakunu minhum wa nahnu la na'lam." Ya Rasulullah, sebutkanlah sifat mereka kepada kami. Terangkan sifat mereka kepada kami. Jangan sampai kita termasuk dari mereka dalam keadaan kita tidak menyadarinya, mengetahuinya. Kata Rasulullah SAW, "Hum ikhwanikum wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-lail kama ta'khudun walakinnahum qaumun idza khalu bi maharimillah intahakuha. Kata Rasulullah SAW, mereka adalah saudara kalian dari seperti kulit kalian. Mereka juga sholat malam sebagaimana kalian sholat malam. Akan tetapi mereka adalah satu kaum. Jika mereka sendiri dengan keharaman-keharaman Allah, di saat tidak ada orang lain yang melihatnya, mereka pun melanggar keharaman tersebut, melakukan maksiat tersebut. Di saat tidak ada manusia orang lain yang melihatnya. Kenapa berani melakukan keharaman-keharaman tersebut? Karena lemahnya muraqabatullah dalam hatinya. Sehingga di saat sendirian, tidak ada satu pun manusia yang melihatnya, dia pun berani berbuat dosa, berbuat maksiat. Perhatikanlah dalam hadis yang mulia ini, peringatan dari Rasulullah SAW tentang bahayanya lemah muraqabah, hilangnya muraqabah dalam hati kita akan menjadikan kita mudah, gampang terjatuh dalam dosa-dosa maksiat-maksiat, sehingga pahala-pahala kebaikan yang kita kerjakan bisa menjadi sia-sia, tidak bermanfaat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini sedikit yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, khususnya untuk diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.